Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عزني الله وإياكم ومسلمين يسموك كتاب مليقا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. Kita kembali membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa' lil Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Sebelum itu, kita sejenak untuk kembali melanjutkan sedikit penjelasan tentang kisah-kisah Israiliyat yang itu datang dari Ahlul Kitab. Al-Yahud itu kebanyakannya dari mereka, dan juga An-Nasara. Mauqif yang benar, sikap yang benar di dalam perkara yang berkait dengan Israiliyat adalah yang pertama telah dijelaskan, yaitu bahwasanya apa saja yang datang dari mereka Ahlul Kitab, ya, dari perkara-perkara yang itu ditetapkan oleh Islam dan dipersaksikan kebenarannya, maka itu hak, benar adanya. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari Ibnu Mas'ud, di mana ada salah seorang ulamanya Ahlul Kitab yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menceritakan apa yang didapatinya di dalam kitab sebelumnya. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya mendapati di dalam kitab kita, di dalam kitab kami, kata mereka, bahwasanya Allah subhanahu wa taala menjadikan langit-langit di atas satu jemarinya dan juga seluruh makhluk pada jemarinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa membenarkan apa yang diberitakan oleh ulama tadi dari Ahlul Kitab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu ayat Allah subhanahu wa taala: wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ini sudah kita singgung kemarin. Dan di antara yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya terkait dengan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mazhab yang benar adalah kita menetapkan, ya, menetapkannya lafaz dan maknanya apa adanya, dan kita berkait dengan kaifiyahnya seperti apanya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya seperti apanya. Yang sama hanya dalam lafadznya saja, kaifiyahnya hakikatnya berbeda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada, ya, sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Ini penafian, ya, dari apa? Keserupaan ataupun penafian sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sami'ul basir, ini penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala as-sam' wal basar. Hanya saja ya, kaifiahnya tidak seperti sifat-sifat yang ada pada manusia. Demikian pula sifat di sini usbu' jari, ya tidak seperti yang kita ketahui. Ya, dan tidak seperti itu. Kaifiahnya seperti apanya? Wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak boleh kita ya menggambarkan dalam hati kita ataupun benak kita dengan makhluknya, karena laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak boleh juga kita menafikannya, karena telah datang riwayat ini dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, apa saja yang datang dari mereka ahlul kitab yang itu diingkari oleh Islam dan dipersaksikan kedustaannya oleh Islam, maka itu batil, tidak boleh diterima. Seperti yang dikisahkan juga dalam sahih Bukhari dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau Jabir mengatakan, kanat al-yahud taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'a al-waladu ahwal. Dahulu orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya apabila seseorang menggauli istrinya melalui bagian belakangnya, maka niscaya anaknya lahir dalam kondisi juling. Ini tidak dibenarkan dalam Islam seperti ini. Tidak ada larangan untuk seseorang mendatangi istrinya melalui jalan depan ataupun belakang, selama itu pada tempat, pada tempat ya, bukan pada dubur, ya pada kubul. Ya, kemudian turunlah karena sebab ini sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harful lakum fatu harfakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu ibarat ladang-ladang kalian. Silakan kalian datangi dari arah mana saja. Yang penting pada tempatnya, pada kubul, bukan pada dubur. Nah, itu yang kedua. Yang itu diingkari oleh Islam, didustakan oleh Islam, maka kita pun mengingkarinya, mendustakannya. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang itu datang dari mereka ahlul kitab yang tidak ada pembenarannya dalam al-Islam dan juga tidak ada pengingkarannya. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar dalam masalah ini adalah tawakuf. Tawakuf, tidak kita mendustakannya, tidak pula kita membenarkannya. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan apa yang datang dari ahlul kitab, karena bisa jadi itu dusta. Wala tukadzibuhum, dan jangan pula kalian mendustakannya, karena bisa jadi itu benar, kecuali yang memang ada pembenarannya, maka kita benarkan. Ataupun kecuali memang ada pendustaannya dari al-Islam, maka kita dustakan. Yang tidak ada dalam al-Islam pembenarannya ataupun pendustaannya, maka kita tawakuf. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami dan juga apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, ya sifatnya global, ya bahwasanya itu al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menceritakan perkara-perkara yang itu datang dari mereka yang tidak ada pembenarannya dan juga pendustaannya dalam al-Islam, itu boleh. Idzalam yukhsha mahdzur, tentunya apabila tidak dikhawatirkan adanya sesuatu yang membahayakan bagi agama seseorang. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, dan silakan kisahkan dari bani Israil kisah-kisah. Wala haraj, tidak mengapa. Ya, selama tadi tidak ada pendustaannya dalam syariat Islam ini, tidak didustakan oleh Islam, Al-Qur'an ataupun sunnah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia sengaja-sengaja berdusta atas namaku, maka sungguh dia telah menyiapkan ya tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Hanya saja umumnya seringkali masalah-masalah yang itu datang dari mereka yang tidak ada pembenarannya ataupun juga pendustaannya, seringkali tidak bermanfaat, tidak banyak manfaatnya. Seperti tentang warna kanjingnya Ashabul Kahfi dan yang semisal itu yang kurang manfaatnya. Ya. Kemudian mauqif, ya, sikap para ulama terkait dengan Israiliyat itu ada empat. ada empat pendapat ataupun ada empat sikap dari mereka. Sikap yang pertama adalah mereka, para ulama yang mereka memperbanyak penyebutan kisah-kisah Israiliyat dengan sanad-sanadnya, ya, dengan sanad-sanadnya, dan mereka memandang bahwasanya dengan menyebutkan sanadnya maka mereka terbebas dari tanggungan kesalahan meskipun itu lemah karena dibawakan sanadnya, seperti Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Di antara mereka ada juga yang memperbanyak penyebutan kisah-kisah Israiliyat tapi dikosongkan dari sanad-sanadnya, seringnya kosong dari penyebutan sanad-sanadnya, seperti tafsirnya Tha'labi dan yang lainnya, juga Al-Baghawi. Ya, ini kata Ibn Taymiyah rahmatullahi taala, seperti Hatibul Lail. Ya, pemungut kayu bakar di malam hari, dia tidak tahu yang dipungut itu kayu atau ular. Ya, terkadang yang dia masukkan dalam kitabnya itu berbahaya. Ya. Dan di antara mereka ada juga yang menyebutkannya tapi diiringi dengan penyebutan sahih dan dhaifnya. Ya, dan juga pengingkarannya apabila itu menyelisih syariat Islam, seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan di antara mereka ada yang sama sekali tidak mau memasukkan di dalam tafsirnya kisah-kisah Israiliyat, seperti Muhammad Rashid Ridho. Nah, itu sedikit yang berkait dengan kisah-kisah Israiliyat, ya. Kemudian kita masih membaca hadis-hadis, juga asar-asar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, masih berkait dengan dampak negatif daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, banyak sekali di sini beliau bawakan. Ya, di antara hadis yang beliau bawakan serta asar yang beliau bawakan, ada yang sahih, ada pula yang dhaif. Ya. Kata beliau rahimahullah, وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمر ابن ياسر وهذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. disebutkan oleh ابن أبي الدنيا dari حديث عمر ابن ياسر dari هذيفة dari النبي صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila ingin untuk mengazab para hambanya, amatal atfal, maka Allah matikan dahulu anak-anak kecil yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Wa aqama arhaman nisa'i, dan Allah jadikan rahim-rahim kaum wanita itu mandul. Fatanzilun niqmatu wa laysa fihi marhum, sehingga turunlah azab, ya, siksa dari Allah dalam kondisi tidak lagi tersisa di tengah-tengah mereka orang yang layak untuk dikasih sayangi. Ya. Hanya saja hadis ini lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Allama Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Ya, hadis ini ada kelemahan. Adapun makna yang secara umum, yaitu bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan yang mengundang murka Allah dan azabnya, ini sahih. Adapun rincian di hadis ini lemah. Wa dzakara an Malik ibn Dinar qala qara'tu fil hikmati yaqulu Allah 'azza wa jalla ana Allah malikul muluki qulubul muluki biyadi faman ata'ani ja'altuhum 'alayhi rahmatan wa man 'asani ja'altuhum 'alayhi niqmatan fala tashghalu anfusakum bisabil muluki walakin tubu ilayya u'attifuhum alaikum. Disebutkan oleh Malik ibn Dinar bahwasanya beliau berkata, qara'tu fil hikmah, saya baca sebuah hikmah, yaqulu Allah azza wa jalla, disebutkan di dalamnya bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, ana Allah, aku adalah Allah, malikul muluk, raja dari para raja, qulubul muluki biyadi, seluruh hati-hati para raja berada di tanganku. Faman ata'ani ja'altuhum 'alai rahmatan. Siapa saja dari mereka yang taat kepadaku, ya. Siapa saja, ya, dari mereka yang taat kepadaku, ja'altuhum 'alai rahmah. Siapa saja dari masyarakatnya yang taat kepadaku, ja'altuhum 'alaihi rahmah, maka saya jadikan, ya, para raja tadi sayang kepadanya. Waman asani ja'altuhum 'alaihi niqmah, dan siapa saja yang dia bermaksiat kepada Allah, maka niscaya akan kami jadikan ya mereka para raja tadi sebagai niqmah, azab baginya. Ya. Fala tashghalu anfusakum bisabil muluk, sehingga janganlah kalian tersibukkan untuk mencela para raja. Karena segala macam kezaliman yang muncul dari mereka adalah karena sebab kezaliman kalian, masyarakatnya. Iya. Walakin tubu ilayya u'atifhum 'alaikum. Hanya saja hendaknya kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dengan ini akan kami jadikan raja-raja tersebut menyayangi kalian, para masyarakatnya. Ini juga ya, disebutkan oleh ulama bahwasanya ada kelemahan. Ya. Adapun maknanya secara umum adalah sahih. Itu bahwasanya segala macam musibah, kejelekan, kesusahan yang menimpa masyarakatnya, yang itu karena sebab kezaliman rajanya, penguasanya, semata-mata karena dosa mereka sendiri. Ya. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Musibah apa saja yang menimpa kalian, ya di antaranya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang durjana, ya, itu sebabnya فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, karena sebab dosa-dosa yang kalian perbuat. Sehingga bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari itu semua? Caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dengan cara kita menyibukkan diri-diri kita menentang ya raja-raja tadi. Kita akan kalah, bertambah nanti musibah di atas musibah, kesulitan di atas kesulitan, dan itu terjadi. Mereka-mereka yang salah caranya ya di dalam memperbaiki keadaan satu negeri dengan mereka melakukan beragam pelanggaran seperti demonstrasi dan yang lainnya, justru yang didapat adalah semakin jeleknya dan buruknya keadaan dan situasi untuk dirinya dan juga masyarakatnya yang lain. Sehingga caranya hendaknya mereka, masyarakatnya, memulai perbaikan dari dirinya sendiri dan keluarganya. Ya. Wa min marasilil hasan idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila hulama'ihim wa fai'ahum 'inda sumaha'ihim wa idza aradallahu biqaumin syarra ja'ala amrahum ila sufaha'ihim wa fai'ahum 'inda bukhala'ihim. Dan tersebut dalam hadis-hadis mursalnya Al-Hasan, dan kata ulama marasilul hasan adalah mursal-mursal yang paling dhaif. Disebutkan di dalamnya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk satu kaum kebaikan, maka Allah jadikan urusan mereka dipegang oleh para ulama mereka, orang-orang berilmu mereka. Wa fai'ahum 'inda sumaha'ihim, dan Allah jadikan harta benda mereka, kekayaan pada orang-orang yang dermawannya. Wa idza aradallahu biqaumin syarra, dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan atas satu kaum, maka Allah jadikan, Allah serahkan urusan mereka, masyarakat, kepada pemimpin-pemimpin yang bodoh. Dan Allah jadikan kekayaan pada orang-orang bakhilnya, pada orang kikirnya. Sehingga yang terjadi adalah kesusahan, kesempitan ya bagi masyarakatnya. Ini juga lemah. Hanya saja di sana ada satu ayat yang mencukupi ini semua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan ya sebagian orang zalim atau sebagian yang lain. Kenapa? Bima kanu yaksibun, karena sebab perbuatan mereka sendiri, karena sebab dosa-dosa mereka sendiri. Ini sudah mencukupi ayat ini. Jadi segala macam kesusahan, kesulitan, duka dan bencana yang menimpa masyarakat karena sebab mimpin yang zalim, yang tidak adil, yang sewenang-wenang, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman mereka sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang zalim atas yang lainnya karena sebab dosa-dosa mereka sendiri. Ya, di sini tidak ada pembenaran bagi mereka, orang-orang zalim dari hukama ataupun penguasa. Nah, ini kan Allah yang menakdirkan saya untuk berbuat zalim. Ini sebagai azab bagi mereka. Tidak. Dia pun karena sebab kezalimannya, ya, dijadikan sebagai seorang yang zalim sewenang-wenang, dan dengan itu bertambah dan bertambah dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara asar berikutnya yang beliau rahimahullah sebutkan, wa dzakara al-imam Ahmad wa ghairuhu an Qatadah qala Musa ya Rabb anta fis samaa wa nahnu fil ardi fama 'alamatu ghadabik min ridak qala idza ista'maltu 'alaykum khiyarakum fa huwa min 'alamati ridai 'alaykum wa idza ista'maltu 'alaykum shirarakum fa huwa 'alamatu sukhti 'alaykum. Imam Ahmad dan selainnya menyebutkan riwayat dari Qatadah qala, bahwasanya beliau Qatadah mengisahkan Israiliyat pula, ya. Qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Rabb. Ya, semoga mukaddimah yang kita sampaikan tadi ya bisa bermanfaat. Ya Rabbi, anta fis samaa wa nahnu fil ardi. Engkau berada di langit, wa nahnu fil ardi, sedangkan kami di bumi. Fama 'alamatu ghadabika min ridak? Bagaimana? Ya, apa tandanya agar kami mengenali, ya, kemurkaan-Mu dengan keridhaan-Mu? Apa tanda bahwasanya Engkau murka, marah, dan apa tandanya bahwasanya Engkau ridha kepada kami, ya Allah? Qala, maka dijawab, idza ista'maltu 'alaikum khiyarakum fa huwa min 'alamati ridai. Apabila kami jadikan atas kalian orang-orang baiknya sebagai pemimpin bagi kalian, fa huwa min 'alamati ridai 'alaikum. Maka itulah di antara tanda keridhaan-Ku atas kalian. Dan sebaliknya, apabila aku jadikan orang-orang jelek di antara kalian sebagai pemimpin bagi kalian, fa huwa 'alamatu sukhti 'alaikum. Maka itulah tanda kemurkaan-Ku atas kalian. Kemudian juga, mungkin kita baca sedikit cepat agar kita bisa melewatkan ya pasal ini. Cukup panjang beliau membawakan di sini asar-asar. Sudah berapa lembar kita lewatkan ya? Ini yang paling panjang. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Al-Fudail Ibnu Iyad qala auha Allahu ila ba'd al-anbiya idza 'asani man ya'rifuni sallattu 'alaihi man la ya'rifuni. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Fudail Ibnu Iyad, bahwasanya beliau Fudail Ibnu Iyad berkata, auha Allahu ila ba'd al-anbiya, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi yang isinya idza 'asani man ya'rifuni, apabila orang yang dia telah mengenalku bermaksiat kepadaku, dia berilmu, punya ilmu, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang janji-janji dan ancaman Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah, apabila orang yang seperti ini bermaksiat kepada Allah, sallatu alaihi man la ya'rifuni, maka ini saya akan aku timpakan kepadanya orang yang dia tidak kenal kepadaku, yaitu orang yang zalim, jahat, pengis, ya, yang akan menyakiti dia, yang akan mempersulit dia, ya, itu hukuman pula dari Allah. Wa dzakara aidan min hadits Ibni Umar yarfa'uhu wallazi nafsi biyadihi la taqulu as-sa'atu la taqumu as-sa'atu hatta yab'atha Allahu umara'a kadzabatan wa wuzara'a fajratan وأعوانا خوانة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة سيماهم سيماء الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف أهواؤهم مختلفة فيفتح الله لهم فتنة غضراء مظلمة فيتهاوكون فيها والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. Ya. Disebutkan juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, disebutkan di dalamnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la taqumu as-sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan umara'a kadzabatan, para penguasa yang pendusta, para pemimpin yang pendusta. Lihat, pemimpin dusta ya, padahal dia tidak perlu berdusta, sudah cukup, tapi dia dusta ya. Kejelekan di atas kejelekan. Wa wuzara'a fajratan, dan para menteri-menteri, para pembantu penguasa yang fajarah, yang jelek. Wa a'wanan khawanah, dan para pembantu yang pengkhianat. Lihat kondisinya para penguasa yang ditimpakan oleh mereka, masyarakat yang zalim. Wa a'wanan khawanatan, dan juga a'wanan khawanatan, para pembantu yang suka berkhianat. Wa urafa zalamatan, dan orang-orang yang berilmu, arif, jamaknya urafa diantaranya, yang zalim. Wa qurra'a fasaqah, ahli qira'ah, ahli Al-Quran yang dia fasik, orang-orang ataupun penguasanya jelek, ya, pendusta, dikelilingi di sekitarnya oleh orang-orang yang jelek pula, ada yang tersifati dengan kejelekan, pengkhianatan, kezaliman, dan yang lainnya. Simahum ar-ruhban, tapi simahum, tanda yang tampak dari mereka secara lahir, ruhban, seperti ahlu ibadah. Ya, mereka secara zahir seperti ahlu ibadah, dari pakaiannya, dari ucapannya, dari bagusnya tutur katanya. Wa qulubuhum antanu min al-jiyaf, tapi hati-hati mereka lebih busuk daripada bangkai-bangkai. Ahwa'uhum mukhtalifatun, dan hawa nafsu mereka bermacam-macam. Fayaftahillahu lahum fitnah, maka Allah bukakan untuk mereka fitnah. Ya. Ghabra'a muzlimah, ghabra'a muzlimah, berdebu, gelap gulita. Fayatahawakuna fiha, sehingga mereka bingung, ya, menjadi bingung di dalamnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang Muhammad berada di tangannya. Lain qubanna al-Islam urwatan urwatan, sungguh akan lepas tali Islam ini sehelai demi sehelai. Hatta liqal Allahu Allah, sehingga pada akhirnya hilang sama sekali Islam. Sehingga pada akhirnya tidak lagi disebut-sebut Allahu Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aitu. Jadi kiamat itu yang nanti kondisinya di mana? Di saat itu tidak lagi disebut Allah Allah, ada prosesnya. Tidak langsung terjadi. Sedikit demi sedikit kebaikan kebaikan berkurang dan berkurang sampai hilang. Kemungkaran pun demikian, semakin bertambah dan bertambah dan bertambah terus. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala takdirkan datangnya kiamat, maka sudah tidak lagi tersisa kebaikan. Yang tersisa hanyalah kejelekan-kejelekan dan orang-orang yang jelek, orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang baiknya, yang berimannya, mati semua, meninggal semua. Ya, dengan angin yang harum dan lebih lembut daripada sutra yang mewafatkan mereka, orang-orang yang beriman, meskipun memiliki keimanan yang sangat sedikit, mati. Kemudian tegaklah kiamat pada mereka, orang-orang yang fujarnya, kufarnya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Atau kalau tidak, balasannya la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan atas kalian orang-orang jelek di antara kalian. Fayasumunakum su'al 'adzab, sehingga mereka pun, orang-orang jelek di antara kalian, menimpakan beragam azab, ya, siksaan lahir batin atas kalian. Thumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum, kemudian orang-orang yang tersisa di antara kalian yang baik-baik berdoa, tapi sayang, fala yustajabu lahum, tidak lagi dikabulkan doanya. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, demi Allah, kalian sungguh-sungguh melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan atas kalian man la yarham shaghirakum wa la yuqir kabirakum. Allah akan membangkitkan di tengah-tengah kalian seorang pemimpin yang tidak sama sekali memiliki rahmat kasih sayang kepada anak-anak kecil di antara kalian. Wa la yuqir kabirakum, tidak pula memuliakan sama sekali orang-orang tua di antara kalian. Ya, zalim. Semuanya dihabisi. Ya, tanpa melihat siapa dia, apakah anak kecil ataupun orang tua. Ya, wanita ataupun yang lainnya, semuanya terkenai kezalimannya. Ini karena sebab kita meninggalkan yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Disebutkan pula dalam sebuah hadis, yaitu hadis Hudzaifah riwayat Tirmidzi, dan itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Semakna dengan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'ats 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaknya kalian memerintahkan kepada ma'ruf dan melarang dari yang munkar, atau sebentar lagi kalau kalian tidak mau menegakkan wazifah ini, kewajiban ini, akan Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan atas kalian iqab, musibah, ya, dari Allah. Kemudian thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kalian merengek, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan untuk kalian. Apa di antara sebabnya? Maraknya kemaksiatan-kemaksiatan, diperbuat kemaksiatan secara zahir, terang-terangan, zina, khamr, dan yang lainnya, dalam kondisi tidak ada satu kelompok pun, satu golongan pun yang mau menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sehingga ketika itu Allah izinkan untuk turun azabnya. Ya. Sebagaimana yang sudah kita lewatkan hadis-hadisnya, di antaranya hadis Zainab bint Jahsy. Ya. Anahlik wa fina salihun, apakah kami akan binasa ya Rasul dalam kondisi di tengah-tengah kita masih tersisa orang-orang yang saleh? Naam, idza kathural khabath, benar, akan binasa apabila diperbuat terang-terangan al-khabath, yaitu zina. Kathural khabath, semakin bertebaran di mana-mana zina. Sebagian menafsirkan kepada al-ma'asi secara umum, apabila kemaksiatan merajalela, diperbuat terang-terangan dan tidak ada para penegak al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian di antara riwayat yang lain yang beliau bawakan rahimahullah taala, wa fi mu'jam at-Tabrani wa ghairihi min hadis Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu 'azza wa jalla al-qatra wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut wa ma dhahara fi qaumir riba illa sallatallahu 'alaihimul junun wa la dhahara fi qaumin al-qatlu yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallatallahu 'alaihim 'aduwahum wa la dhahara fi qaumin 'amalu qaumi lutin illa dhahara fihimul khassu wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Rawahu Ibnu Abi Dunya min hadithi Ibrahim ibn al-Ash'ath an Abdurrahman ibn Zaid an abihi an Sa'idin bih. Tersebut dalam Mu'jam at-Tabrani dan yang lainnya dari hadith Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taffafa qaumun kailan, tidaklah satu kaum yang mereka curang dalam kiloannya, juga bakhasu mizanan, berbuat curang dalam timbangannya. Lihat apa hukumannya, karena sebab curang dalam kiloan dan timbangan, yang itu keuntungannya dari seberapa. Ya, tidak ada misalkan sekilo kemudian curangnya sekilo lagi enggak ada, atau setengah kilonya lagi ada, atau seperempatnya atau enggak ada, sedikit. Tapi lihat hukumannya, illa mana'ahumullah azza wa jalla al-qatra, melainkan Allah hukum mereka dengan Allah tahan dari mereka al-qatr, hujan, yang hujan ini merupakan sebab, ya, diperolehnya rezeki mereka, suburnya ladang mereka dan juga peternakan mereka. Dan dengan sebab tertahannya kotor, habis semua ladang mereka dan juga peternakan mereka mati. Disebutnya dalam riwayat yang lain, karena kalau bukan karena Allah melihat, memandang binatang-binatang ternak niscaya tidak akan Allah turunkan atas mereka al-ma. Jadi al-bahimah lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka-mereka ahlul ma'asi. Lihat. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan sesuai dengan jenis amalannya. Amalannya mengurangi dia, curang dia dalam kiloan dan timbangan. Balasannya Allah tahan, Allah kurangi, Allah hilangkan bahkan rizkinya. Iya. Wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut. Dan tidaklah tersebar luas zina dalam satu kaum, dalam satu negeri, melainkan dhahara fihimul maut, akan terjadi banyak kematian. Kematian akan merajalela. Ya, sebaliknya nikah yang itu disyariatkan dalam Islam menyebabkan kehidupan banyak manusia. Tapi zina menyebabkan kematian. Bukan menyebabkan apa? Bertambahnya penduduk. Makmurnya satu negeri, tapi hancurnya satu penduduk. Tertimpa yang namanya wabah yang sangat mengerikan, menjijikan, na'udzubillah. Dan itu sudah didapati. Ya. Dan menyebabkan kematian. Dan mengerikan kematiannya. Ya, sangat mengerikan. Wa ma dhahara fi qaumin ar-riba illa sallatallahu alaihimul junun. Dan tidaklah merajalela riba, melainkan Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka al-junun, kegilaan di dunia. Di akhiratnya juga demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka-mereka ketika di dunia suka memakan harta riba, tidaklah mereka nanti berdiri dari alam kuburnya melainkan seperti berdirinya orang yang seperti kerasukan setan, seperti orang yang kerasukan jin, sempoyongan. Ya. Hukumannya sangat mengerikan di dunia dan juga di alam kuburnya, ataupun setelah bangkit dari alam kuburnya. Di alam kuburnya dia disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan, di mana dia berenang di lautan darah, kemudian dilempari ya dengan batu. Setiap kali dia hendak menepi, terus dilempari dengan batu mulutnya. Ya, nas'alullah ta'ala salamu al-afiyah minar riba. Mengerikan. Dosanya sangat-sangat besar. Sampai dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, seseorang ketika dia dalam kondisi darurat nih, kelaparan, kalau gak makan mati, bangkai yang tadinya haram boleh dimakan itu. Bangkai yang tadinya haram boleh dimakan. Tapi riba, meskipun antum dalam kondisi darurat, kalau gak makan mati gak boleh itu dimakan. Saking apa? Ngerinya yang namanya riba. Dan sedikitnya perbuatan riba itu, na'udzubillah, sangat besar sekali ancamannya. Ya, lebih ngeri daripada dosa-dosa yang lain. Illa kemudian wala dhahara fi qaumin al-qatlu yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallatallahu alaihim aduwwahum. Ya. Tidaklah tersebar, terjadi di mana-mana ataupun di satu kaum al-qatl, pembunuhan, yang mana sebagiannya membunuh yang lainnya, melainkan hukumannya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka aduwahum, musuh atas mereka yang mengalahkan dan menguasai mereka ini, satu kaum yang saling membunuh satu sama lainnya, itu hukumannya ditimpakan atas kaum ini kaum yang lain yang itu lebih kuat mengalahkannya, menjajahnya, memboliminya. Wala dhahara fi qaumin amalu qaumi lutin illa dhahara fihimul khasaf. Dan tidak pula tersebar dalam satu kaum, dalam satu daerah, perbuatannya Lut, homo, melainkan dhahara fihimul khasaf, akan terjadi di tengah-tengah mereka musibah khasaf, ditenggelamkannya mereka ke dalam perut bumi. Ini pun kemaksiatan yang sangat mengerikan. Ya, Lutiyah ataupun homo lebih mengerikan. Ya, dan lebih dahsyat ancamannya daripada zina. Wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar illa lam turfa' a'maluhum. Dan tidaklah satu kaum meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, melainkan amalan-amalan kebaikan mereka tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Walam yusma' du'a'uhum, ya, dan tidak dengar doa-doa mereka. Dan sebagian ulama ada yang melemahkan hadis ini. Ya. Adapun secara umum makna hadis ini adalah sahih. Dan beberapa di antaranya sudah kita lewatkan, ya. Ada yang mirip dengan ini. Kemudian wa fil musnadi wa ghairihi min hadits Urwah an Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad hafazahu an-nafs fa'araftu fi wajhihi an qad hafazahu shay'un fama takallama hatta tawadda'a wa kharaja falasiqtu bil hujrati fas'ida al minbar فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. Tersebut dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga yang lainnya dari hadith Urwah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya beliau Aisyah menceritakan suatu hari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, menemuiku. Maka hafazahu an-nafs, dalam kondisi dirinya tergesa-gesa, bergegas. Fa'araftu fi wajhihi, maka saya pun mengenali dari raut wajahnya annahu qad hafazahu syai', bahwasanya beliau bergegas karena sesuatu. Fama takallama hatta tawaddu'a, maka beliau tidaklah berbicara melainkan langsung ambil air wudu. Wa kharaja, kemudian keluar. Falasiqtu bil hujrah, maka saya pun masuk ke kamar saya. Fasu'ida al mimbar, kemudian Nabi pun menaiki mimbar. Fahamidallahu wa athna alaih, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya seperti biasa sebelum beliau memberikan nasihat kepada manusia, beliau puji dahulu Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Apa itu perkara yang menjadikan Nabi bergegas? Ya. Inilah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha azza wa jalla yaqulu lakum, wahai manusia, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, memerintahkan kepada kalian. Muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang dikenali oleh syariat, diperintahkan oleh Allah ataupun rasulnya. Baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi yang diperintahkan untuk kita perintahkan ataupun ajak manusia kepadanya, bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunnah pun kita diperintahkan untuk memerintahkannya. Ya. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari kemungkaran, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Qabli an tad'uni fala ujibukum, ataupun qabla an tad'uni fala ujibukum, sebelum kalian berdoa kepadaku kemudian tidak aku kabulkan. Wa tastansiruni fala ansurukum, dan sebelum kalian nanti meminta tolong kepadaku kemudian tidak aku tolong, itu ketika telah datang azab Allah, sudah tidak lagi didengar doa, sudah tidak lagi ditolong orang-orang yang minta pertolongan. Wa tasaluni fala u'tikum, dan sebelum kalian nanti meminta kepadaku kemudian tidak aku berikan ya kepada kalian. Disebutkan di sini hadisnya hasan li ghairi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadisnya hasan li ghairih. Dan apa yang kita sebutkan sebelumnya insyaallah sudah mencukupi. Hadis Dzaifah riwayat Tirmizi. Dan juga dari Al-Qur'an banyak. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan yang lainnya. Banyak sekali dari Al-Qur'an yang itu memerintahkan kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, tentunya sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan diingat bahwasanya yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu butuh kepada al-ilmu. Ya, butuh kepada ilmu. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan andil dalam al-amru bil ma'ruf, dan itu merupakan tugasnya al-anbiya dan juga atba'uhum, maka hendaknya kita rajin semangat thalabul ilmi. Setelah itu kita amalkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan setelah itu kita berupaya mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agar dengan ini kita mendapatkan bagian dari al-amru bil ma'ruf, yaitu sungguh merupakan tugas yang agung, tugas yang mulia, yaitu dipikul oleh para nabi dan juga asma'uhum, orang-orang yang terpilih, dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Dan itu juga merupakan sebab tertahannya azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan ini hanya ini yang bisa kita sampaikan ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.